Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuhah fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani allahu wa iyaakum minas. Ayat talabah rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mengharuskan kita untuk mujinya, bersyukur terhadap nikmat tersebut. Waalaikumsalam. Salah satu cara untuk mempertahankan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah senantiasa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Dan cara syukur yang paling efektif, ya, yang paling baik adalah engkau gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwalifiddin rahmah rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah talabul ilm, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ikhwani fiddin rahmah rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahr Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwani fiddin rahmah rahmakum, di mana Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis tersebut memperingatkan kepada kita tentangnya walimah atau makanan terburuk. Ya khalifitullah makumujian para kelab. Yaitu makanan yang dibikin dalam sebuah acara, dalam sebuah pesta pernikahan yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang namara kelab yang kaya dan menyampingkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuhkan. Khalifatullah marhamakum. Secara syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa makanan yang semacam itu adalah syart ta'am, makanan yang terburuk. Khalifatullah marhamakum syai'an barakallahu fikum. Karena memang kalau kita amati khalifatullah marhamakum semacam itu sangat bertentangan dengan dalam syariat Islam. Di mana syariat Islam mengajarkan kita untuk muasa. Nah, untuk memiliki sifat kepedulian terhadap sesama. Dan orang yang paling layak untuk kita pedulikan adalah mereka yang kekurangan, orang miskin. Terkhusus berkaitan dengan makanan. Memang kepedulian itu enggak harus dengan makan, Sampian kasih salam juga peduli. Sampian sapa peduli. Berkaitan dengan makanan, yaitu nama orang miskin ini nama orang kelafikum yang lebih layak untuk kita pedulikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan itu merupakan ya syariat Islam. Nawarakallahu fikum, peduli dengan sesama ya, terkhusus orang-orang yang miskin. Ikhwan fillah rahimakumullah insyaallah. Sehingga ketika ada sebuah hajatan yang disediakan makanan, dibikin makanan, minuman. Nawarakallahu fikum, kok ternyata yang menikmati hanya mereka-mereka yang enggan, yang sudah sering melihat makanan tersebut, yang sudah sering makan makanan tersebut. Ya, mungkin kalau kita bahasakan wis jeleh, na'amaraku, malah diundang na'amaraku. Bisa jadi mungkin makannya cuma satu sendok na'amaraku, padahal makanan yang dibikin banyak sekali kan sudah sering, lagi seringnya. Ya, khalifat na'amakumusyan barakallahu. Enggan mereka, orang kaya. Khalifat na'amakumusyan barakallahu. Ya. Sementara orang miskin na'amaraku fikum kesampingin, mereka sampingkan. Ya, untuk apa makanan yang dibikin banyak itu? Makanan semacam itu bisa memicu ya perangai buruk yang lain. Seperti tabdir. Ya. Khalifat na'amakum tabdir. Sikap pemborosan. Khalifat na'amakum ujian barakallahu fikum. Kalau sudah seperti itu kondisi orang-orang yang diundang, makanya sak upit gitu ya. Karena saya bosan makanannya anak-anak gitu ya. Ya khalifat na'amakumujian barakallahu fikum, konsekuensinya kan banyak sisa. Kemana sisanya? Na'amakumujian fikum. Seringnya dibuang. Itulah tabdir. Makanya khalifat na'amakumujian syariat Islam luar biasa. Ya khalifat na'amakumujian barakallahu fikum. Mungkin yang diundang kaya, miskin. Kalau diundang semuanya ya, na'amaraqallahu fikum. Yang kaya-kaya makanya sedikit-sedikit. Yang miskin makanya banyak-banyak, na'amaraqallahu fikum. Ya, khalifat na'amakumusyan barakallahu fikum. Sehingga yang dibikin, ya, bisa tersalurkan dan dinikmati. Ya, khalifat na'amakumusyan barakallahu fikum. Sudah begitu, na'amaraqallahu fikum. Yang seperti itu akan bisa, ya, menciptakan sebuah tatanan yang indah di tengah-tengah masyarakat. Nih, yang miskin dan yang kaya tidak ada kesenjangan. Karena poros nih seringnya terjadi ya kerusakan-kerusakan karena adanya kesenjangan antar kaya dan miskin, si kaya dan si miskin. Ya khalifatullah marhamakumullah. Maka nih sangat indah sekali bimbingan Islam ketika Islam menyatakan yang semacam itu dianggap sebagai syarat ta'am saat ya. Nah, warakallahu fikum tidak disertakan di dalam pesta tersebut orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita, nah, warakallahu sebagai muslim, ya harus berupaya untuk menghindar. Jangan sampai apa yang kita, ya, kita makan atau apa yang kita buat, nah, warakallahu fikum, maksimal mungkin menjadi sesuatu yang apa yang bernilai ibadah, jangan sampai ya membuat sesuatu yang ya dinilai sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khalifatun rahmanur rahmakum jazan barakallahu. Itu pada nawarakallahu fikum hadis yang terdahulu. Ya walaupun ya khalifatun rahmakum kalau itu dilaksanakan na'amaraqallahu fikum. Ternyata ada na'amaraqallahu fikum yang membuat sebuah pesta dengan sifat semacam itu. Ya khalifatun rahmakum, apakah pelakunya berdosa? Apakah pelakunya berdosa? Maka dirinci oleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dirinci. Kalau ternyata na'amaraqallahu fikum orang-orang miskin yang ia tinggalkan, yang ia tidak undang, itu memang butuh terhadap ya, makanan na'amaraqallahu fikum. Maka dia berdosa. Ya khalifatun rahmakumusyan barakallahu fikum. Tapi kalau mereka enggak, paling tidak na'amaraqallahu fikum minimalnya itu khilaful aula. Na'amaraqallahu fikum. Paling tidak na'amaraqallahu fikum menyelisih apa yang ya, di atas satu dalam sesuatu yang ditahdir, yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Khalifatun rahmakum. Ya, khilafu mamur. Ya, dua-duanya pahit. Ya, khalifatun rahmakum jian barakallahu. Sekarang, ya, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Masih dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Khalifatul Rahmatullah dalam hadis ini na'amarakallahu fikum ditegaskan kembali terkait dengan Khalifatul Rahmatullah keharusan bagi kita yang diundang untuk memenuhi undangan. Ya, sekali lagi terkait masalah itu sudah kita jelaskan. Ya, bahwasanya kita wajib mendatangi undangan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan di yang telah kita sebutkan terdahulu. Nah, marakolaf. Ya, kita diundang secara takyin. Yang kedua, di dalam undangan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, unsur-unsur kemungkaran. Nah, di antara kemungkaran yang sudah kita sebutkan kemarin termasuk na'barakallahu fikum adanya aghani, ya, biduan-biduan, penyanyi-penyanyi. Ya, kemudian mungkin gambar yang bernyawa, mungkin na'barakallahu ikhtilat ya, rijal wa nisa, na'barakallahu fikum, ya. Hadirin rahimakumullah barakallahu dan yang lain-lainnya, na'barakallahu fikum. Ya, apalagi sampai nama dari tual kesyirikan. Antum pernah lihat nama barakallahu fikum pernikahan ala Jawa? Mana ya? Nama barakallahu fikum. Ada yang menginjak telur, ritual nginjak telur, enggak tahu apa tujuannya nama barakallahu fikum. Ya. Apalagi nama yang modern, ya, yang modern ya. Ikhwan kita hanya merhatikan saja nama barakallahu fikum. Nanti apa? Bunga itu na'amarakallahu fikum nanti dia apa diuncal gitu ya ke belakang. Nah, siapa yang dapat diyakini dia akan segera menikah. Ini keyakinan yang itu yang enggak seharusnya na'amarakallahu. Ada apa dengan sekuntum bunga yang dilemparkan kemudian ya setelah itu dia akan cepat nikah. Ini dikasih tangan Allah Subhanahu wa taala. Na'amarakallahu. Keyakinan ini semacam ini ya kalau ada termasuk kemungkaran. Na'amarakallahu. Khalifatullah makmumujian barakallahu. Demikian ya khalifatullah makmumujian barakallahu. Maka di dalam hadis yang akan kita baca berikut ini itu akan ditegaskan lagi. Bahkan dikasih penjelasan tambahan berkaitan dengan bagaimana dengan posisi orang yang diundang dalam posisi dia sedang puasa. Ya, karena orang itu kan ya kadang-kadang pas diundang ya kondisinya sedang puasa, kadang ada yang tidak sedang puasa, kan itu ya. Bagaimana dengan, kalau yang sedang tidak berpuasa, khalas na'amarakallahu fikum, kita diperintahkan untuk datang dan makan na'amarakallahu fikum. Dan tujuan diundang dalam acara tersebut untuk makan na'amarakallahu fikum. Terus bagaimana kalau dia diundang, tapi tidak mau makan, apa hukumnya, kan itu ya. Ya, khalifatullah makmumujian barakallahu fikum. Wallahualam bishawab, nanti kita bahas secara itu, secara apa lebih terperinci. Nah, barakallahu fikum. Tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu hadis yang kemarin. Ya. Man hafdhal hadis falyaqra. Al-Mu'allif rahimahullah berkata al-Mu'allif semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau wa anhu dan darinya maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr qala Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza tu'ayya perhatikan ya ikhwan fillah rahimakumullah lafadznya mutlak ikhwan fillah tidak ada embel-embel penjelasan tu'ayya fil walimah atau tu'ayya apa nih ikhwan fillah lafadznya mutlak nih nah barakallahu fiik khalifatul rahmakumullah. Apa yang jelas khalifatul rahmakumullah secara spesifik. Ya. maksudnya idza tu'iya fil walimah. Nah, barakallahu. Dan ini yang disebut yang di apa disebutkannya hadis ini di dalam bab ini berkaitan dengan masalah walimah. Ikhwani fi dinikum. Jadi ketika kamu diundang dalam acara walimah, pesta pernikahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yujib. Ikhwani fi dinikum. Maka fal yujib ini adalah jawab idza. Ya, na'am barakallahu fiik. Ya khali fi dinikum syan bar. Maka hendaknya dia mengijabahinya, memenuhinya, memenuhi per apa undangan tersebut. Khali fi dinikum. Zahirnya khali fi dinikum. Lafaz ini ya kita ambil pengertian akan wajibnya. Al-amru lil amri. Ya, bahwasanya perintah itu untuk apa? Al-amru lil wujub, na'am barakallahu. Perintah itu untuk perkara yang wajib itu pada asalnya, na'am barakallahu. Ya khali fi dinikum rahmakum jami'an barakallahu fiikum. Nah. Ya khali fi dinikum rahmakum. Jadi wajib bagi kita untuk na'am barakallahu fiikum menghadiri atau mengijabi atau memenuhi undangan. Nih, bahkan itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Nih, memenuhi undangan itu termasuk haknya seorang muslim. Ya. Ya khali fi dinikum jami'an barakallahu. Jadi muslim antar sesama mereka ya, itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Kata Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim khamsatun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 5. Ya. Fa idza ta'ahu falyujib. Kalau dia namarakallahu fikum mengundang, maka hendaknya dia memenuhi undangan tersebut. Ikhwani fi dinikum jami'an barakallahu. Ya, sehingga sekali lagi ini menekaskan dengan faedah yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya ijabatu da'wah wajibun. Ya, lakin liwujubi ijabatihi atau ijabatiha syurut. Ya, terkait wajibnya memenuhi undangan tersebut ada berapa persyaratan, ada berapa perkara yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, undangannya ta'yin, ditakyin fulan yang terhormat kepada yang terhormat. Ya, si fulan di tempat begitu namanya. Ya, ditakyin. Kalau misalnya undangannya am, enggak wajib. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam apa? Dalam sarahnya. Ya. Untuk semua santri al-bayina, ya, diundang dalam acara walimah fulan dan si fulan. Hari ini. Maka ini amarakallah mendatangi enggak wajib. Kenapa? Am. Nah, amarakallah. Bukan apa? Bukan ta'yin. Nah, amarakallah. Kalau ta'yin, amarakallah fikum, maka wajib. Yang kedua, ikhwan fillah makumullah, termasuk syaratnya adalah amarakallah fikum, nggih, adamul munkarat. Tidak ada kemungkaran-kemungkaran dalam acara tersebut. Ikhwani fi dinikum rahmakumullah. Nah. Ikhwani fi dinikum rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Di sini na'am barakallahu fikum. Wajibnya memenuhi undangan ini na'am barakallahu fikum. Sekali lagi na'am barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebentar. Nah, di dalam riwayat yang lain. Atau riwayat yang disebutkan di awal bab ini, barakallahu fikum, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Ya, falyujib ursan kana au nahwahu. Ada nahwahu. Nah, barakallahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, maka hendaknya saudaranya tersebut memenuhi undangan, baik pada undangan walimah atau yang semisalnya. Ya. Khairi fitnah kemudian barakallahu fikum. Makasihna barakallahu fikum. Ya. Sesuai dengan keumuman hadis yang dibawakan di sini. Ya. Idza tu'iya ahadukum umum na barakallahu. Undangan apapun. Yang jelas ikhwan fillah makum bukan undangan dalam hal-hal yang menyelisih syariat, undangan bid'ah. Kan wajib didatangi enggak? Karena itu ada bid'ah. Sampai diundang manakiban. Nih, tahu mengani manakiban toh ya? Ikhwan fillah makum datang apa enggak? Datang apa enggak? Enggak datang gitu. Nih. Tapi kalau kita, ayo ke rumah saya. Nih. Aku ya, saya apa bikin makanan untuk kita, apa untuk antum semuanya. Datang enggak? Nih, akhirnya datang. Nawara kelawi. Gitu ya. Ya khadi fitnah makmusyan para kelawi. Nah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa in kana shaiman, kalau dia sedang dalam berpuasa, dalam kondisi berpuasa, fal yusalli. Maka ini dia hendaknya dia dalam bab ini amarakallahu fikum, lafaz shalah di sini amarakallahu tidak dimaknakan salat secara syar'i. Ya, kan itu ya. Tapi salat secara lugawi. Amarakallahu. Karena salat secara lugawi itu maknanya adalah doa. Ikhwalibitlah makmumsyan barakallahu. Kalau dia sedang dalam kondisi berpuasa, diundang, amarakallahu fikum, maka tetaplah datang. Itu menunjukkan akan takkit wajibnya mendatangi undangan. Sampai dalam kondisi berpuasa saja tetap disyariatkan untuk datang. Nawarakallahu fikum. Tapi terkait dengan makanan, maka dia bisa nawarakallahu fikum mengatakan kepada sahibul bait bahwasanya saya puasa dan dia cukup mendoakannya. Nih, nama Rokalawi. Kalau fitnah mukmin Farokalawi, doakan. Dan semacam ini nama Rokalawi kum tidak mungkin kita maknakan dengan sholat secara syar'i, nggak mungkin. Nih, kalau fitnah mukmin. Ada dua alasan yang disebutkan oleh Asy'ah Muhammad bin Sulaiman bin Rahmat Taala. Alasan lafaz hadis ini dikarenakan di dalam riwayat yang lain. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengatakan fal yad'u. Maka hendaknya dia mendoakan. Berarti lafaz fal yad'u itu adalah tafsir daripada lafaz fal yusalli, tafsirnya. Ya, yang kedua dari si qorina. Enggak mungkin barakallahu fikum kemudian saat itu kita sholat. Nah, barakallahu fikum. Mungkin enggak? Kita puasa, diundang nam, saat itu langsung sholat Allahu Akbar di depannya orang itu. Enggak mungkin. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin barakallahu fikum. Maka dipahami secara lugawi. Nah, barakallahu meskipun ya hukum asalnya nam lafat yang punya dua makna syar'i maupun lugawi. Nah, barakallahu ketika itu warid fi nusus syara', warid dalam nas-nas syariat. Nah, barakallahu maka hukum asalnya dipahami secara syar'i. Kan ini seperti sholat secara syar'i apa? Ibadatun lillah muftatahatun takbir muhtatamatun bitaslim, kan itu ya. Ikhwan fillah makum. Naam. Ubudiyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan dibuka dengan apa? Dengan takbir, diakhiri dengan ditutup dengan apa? Dengan salam. Itu salat ikhwan fillah makum syan barakallahu fikum. Nah. Salat syar'i demikian. Enggak mungkin kita memanakan seperti itu. Meskipun hukum asalnya ketika ada sebuah lafaz yang lahu makna luwawiyan dan juga punya makna syar'in amarakallahu, ketika lafaz tersebut warid fi nususus syara', nya warid dalam nas-nas syariat, maka yang dipahami adalah makna syar'i. Nah, ini warid dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya. Sampai ada qarinah yang malingkan ya, sehingga dimaknakan dengan makna yang lain. Seperti ini khonifatun barakallahu fikum, ada qarinah. Yang semacam ini ada enggak? Iya, contohnya. Oh, ada nak barakallahu fikum. Ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum bi wa tuzakkim. Na'am barakallahu fikum. Ya, na'am barakallahu fikum. Di situ disebutkan fasalli alaihi inna salata sakanun lahum. Kan itu ya. Ya kalau dipit tentang makmumusnya barakallahu fikum. Maka salat, lafaz salat di situ enggak mungkin kita maknakan secara syar'i, sehingga orang yang datang dengan bawa zakatnya kemudian kita sholati seperti sholat jenazah begitu. Iya. Enggak bisa, na'am barakallahu fikum. Makanya dimaksud adalah fasalli falyad ulahu, doakan kebaikan untuk dia. Ya, khalifatullah makmumusya'an barakallahu fikum. Meskipun sekali lagi, hukum asalnya ketika ada sebuah lafad yang memiliki makna syar'i, ini memiliki makna lugawi, ketika lafad tersebut warid fi nusus syariah, warid dalam nas-nas syariat, maka yang dipahami adalah makna syar'inya. Ya, sampai ada qarinah yang apa? Yang malingkan dari ya, hukum asal tersebut. Khalifatullah makmumusya'an barakallahu fikum. Nah, qarinah ini ada qarinah lafdiyah, ada qarinah haliyah. Na'am barakallahu fikum. Qarinah makmumusya'an barakallahu fikum. Lafdiyah, karena dalam riwayat yang lain Rasul menyebutkan dengan lafaz falyad'u. Berarti lafaz falyad'u itu adalah ya tafsir daripada lafaz falyusalli. Sehingga kalau sampai na'am barakallahu fikum diundang puasanya puasa. Na'am qarinah makmumusya'an barakallahu fikum. Maka kalau sampean ya mendapati tidak ada hal-hal yang ya merusak suasana, qarinah makmumusya'an barakallahu fikum, maka boleh untuk tidak makan dari makanan dalam acara tersebut ya, dan antum ganti dengan mendoakannya. Ya, qarinah makmumusya'an. Tapi kalau na'am barakallahu fikum ternyata ya ketika antum tidak makan ya, pada saat itu justru akan merusak suasana. Kamu dianggap pelecehan. Na'am barakallahu fikum. Lah apa gunanya aku ngundang kamu kalau gunanya kamu enggak makan? Na'am barakallahu fikum. Ya. Sehingga akan terjadi hal-hal yang buruk ya, ketika antum tidak makan makanan tersebut. Maka makan. Walaupun kamu puasa, batalkan puasanya. Qarinah makmum jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya, yeah. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, yeah. Nanti akan disebutkan fa insya'a ta'ima fa insya'a taroka. Kalau dia mau, ya dia makan. Kalau enggak mau ya sudah, enggak makan tapi diganti dengan mendoakan tadi, ya. Yeah. Nah, barakallahu. Ya, yeah. Sehingga dilihat kondisinya. Ya qali bitullah marhamakum jazakallahu barakallahu fikum. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana shaiman fal yusalli wa in kan muftaran falyut'am. Na'am barakallahu fikum. Ya. Kalau dia sedang tidak berpuasa, maka hendaknya makanan yang disediakan dimakan. Dan ini satu hal, satu nuktan. Na'am barakallahu fikum. Ya. Jangan ya seperti orang Jawa ya. Orang Jawa itu na'am barakallahu fikum pekewo-pekewo gitu. Ya, makan itu na'am ya, na'am barakallahu fikum lihat-lihat gitu namanya. Ya, kadang enggak mau, enggak dimakan. Disangkanya dengan dia tidak makan itu nama malah bagus, nama malah baik. Enggak. Ya, justru ketika antum makan itu penghormatan bagi apa? Bagi nama barakallahu fikum apa sahibul bait, sahibul haja. Ya qarinah makmum. Duloni. Kalau orang-orang apa orang kita bilang duloni, ya. Ya qarinah makmum. Wis masak disediakan dimakan. Lah ketika enggak dimakan, waduh, masalah. Apalagi misalnya ya kompak ada yang makan padahal sudah di disediakan. Wah, itu malu sekali itu na'am barakallahu fikum. Ya, bisa ngamuk. Untuk apa saya undang kalian kalau ternyata sama kalian datang hanya sekedar lihat saja enggak mau makan. Kan itu. Qarinah makmumusya'an barakallahu fikum. Nah, ya qarinah makmum. Sehingga kalau yang enggak puasa ya khalas na'am barakallahu fikum dia makan. Nah, makan. Ya qul fitnahukum. Kalau yang berpuasa, ya, maka ketika dia tidak mendapati ada madharat, ya. Na'amarakallahu, cukup dia doakan. Na'amarakallahu. Kalau ada madharat ketika dia enggak makannya, na'amarakallahu fikum, batalkan puasa, makan. Ya qul fitnahukum jami'an wa barakallahu fikum, kecuali kalau puasa wajib. Na'amarakallahu fikum, puasa wajib. Ya qul fitnahukum jami'an barakallahu fikum, ya. Nah, mungkin kita apa? Kita batalkan. Khairi fitnah mukmin jalan paraku. Dari hadis ini, khairi fitnah mukmin. Dalam riwayat yang lain, disebutkan ini, walahu min hadis Jabir, akhrajahu Muslim ayatan, walahu min hadis Jabir nahwahu. Dan juga na'amarakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir semisal hadis tersebut, ya. Waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Kalau dia mau, ya, ini bagi orang yang berpuasa tadi, na'amarakallahu fikum, dia bisa makan, artinya dia batalkan puasanya, ya. Kalau dia mau, dia tidak makannya, tapi diganti dengan doa tadi, ya. Khalifitinlah kemujuan para kawaf. Nah, khalifitin rahimani wa rahmat kemujamian wa para kawaf. Dari hadis ini, khalifitinlah makmumah diambil beberapa faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, wujubu ijabati da'wah. Wajibnya memenuhi undangan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, fal yujib. Nah, kata beliau, wa zahirul hadis annahu amun likulli da'watin. Nah, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya ini umum untuk semua undangan. Entah itu undangan walimah, entah itu undangan makan-makan. Ya qul fitnahukum, yang lain selain walimah. Yang jelas qul fitnahukum, ya, bukan undangan yang namaraklahu mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul fitnahukum, maka yang semacam itu kita tidak memenuhinya. Undangan ultah, ya. Enggak, kita enggak itu. Ya, kita enggak mengijabainya. Na barakallahu fikum, ya. Ya qul fitnah makum. Nah, undangan yang di situ ada apa? Ada unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak memenuhinya. Ya qul fitnah makum jalan barakallahu fikum. Nah, kalau fitnah mukmin para kalab. Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa bihadza akhadha adh-dhahiriyah wa qalu innahu yajibu 'ala man tu'iya ay yujiba bi syurut allati asyarna ilaiha min qablu. Nah, barakallahu fikum. Inilah, ya, faedah yang diambil oleh, ya, ulama yang bermadhab dhahiriyah. Ya, karena dari hadisnya seperti itu, fal yujib, ya, na'amarakallahu fikum. Ya, wajib untuk mendatangi apa? Mendatangi undangan. Ya, qul fitnahukum. Mereka mengatakan bahwasanya mendatangi undangan itu hukumnya wajib, ya, bagi mereka yang diundang dengan syarat, ya, sebagaimana yang telah kita isyaratkan sebelumnya. Ya, qul fitnahukum jami'an barakallahu fikum. Wa jumhurul ulama ala anna ijabata fi ghairi urshin sunnatun. Sementara na'amarakallahu fikum, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya mendatangi undangan selain undangan walimatul ursh, undangan pesta pernikahan, selain itu maka hukumnya sunnah untuk jumhurul ulama. Ya, qul fitnah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Sementara nih mendatangi undangan nih pesta pernikahan itu hukumnya wajib. Jadi dirinci ya oleh jumhur ulama terkait dengan apa? Dengan barakallahu fikum pestanya. Kalau pesta pernikahan menurut jumhur mendatangi undangan pada pesta semacam itu hukumnya wajib. Sementara kalau yang lainnya ya hukumnya sunnah. Kalau ini tentang kemujaan barakallahu fikum. Ya. Dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lakinn at-tafriq laisa bi zahir. Akan tapi barakallahu fikum tafriq semacam ini ya. Perincian semacam ini, pembedaan semacam ini laisa bi zahir. Ya. Ya kali fikna kemujaan barakallahu fikum. Innama adh-dhahir wujubul ijabah fi ad-da'wah la siyama idza kana yatarattabu ala adamil ijabah mafsadatun. Ya. Bahwasanya yang zahir adalah wajibnya mendatangi undangan. Terlebih lagi kalau ya undangan itu tidak didatangi akan menimbulkan kerusakan. Ya kali fitnahmu seperti yang undang namun kalau fikum kerabat gitu ya. Sama enggak datang, ada apa ini? Sudahlah kita diundang kok enggak datang. Wah, jangan-jangan. Kan gitu ya. Rusak namun kalau fikum hubungan. Kan gitu ya. Maka namun kalau datang. Kali fitnahmu kemudian para kalau. Faedah yang kedua, Annal ijabah wajibatun hatta lishaim. Bahwasanya memenuhi undangan itu wajib ya, walaupun dia sedang berpuasa. Walaupun bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, allati la ya'kul. Ya. Ya qadibitna makmum. Sekali lagi amarakallahu fikum itu menunjukkan amarakallahu fikum wujubu ijabati da'wah ya, wajibnya memenuhi undangan. Dan dengan ini kewajiban seperti itu lebih ditekankan. Jangankan orang yang nambah orang yang enggak puasa, yang puasa saja itu diharuskan sudah datang. Kan itu ya. Ya kalau ibnu ada nilai takkit, ada nilai penekanan amarakallahu fikum untuk kita mendatangi undangan. Nih. Ya kalau ibnu hamukum mujain barakallahu fikum. Naam. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi wasallam wa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia sedang puasa, maka hendaknya dia doakan saja. Naam barakallahu fikum. Nih, artinya tetap datang naam barakallahu fikum. Nih. Bahkan sebagaimana yang kita rincikan tadi, kalau ternyata na'am warakallahu fikum dia datang dan ketika dia na'am warakallahu karena dia berpuasa enggak makan, itu akan menimbulkan mafsadah, dan sudah makan saja na'am warakallahu fikum. Nggih. Terus puasanya bagaimana? Ya batalkan puasanya. Na'am warakallahu fikum. Kan itu ya. Ya kharifit mbah makmum. Faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annu idza kana shaiman fala ya'kul bal yad'u. Ya. Maka ya na'am. Kalau dia sedang puasa maka dia boleh enggak makan. Naam. Ya. Tapi cukup mendoakan saja. Lakin idza ra'a anna fi tarkil akli mafsadatan fal afdal ay ya'kul. Naam barakallahu fikum. Akan tapi kalau dia mandang ya saat dia meninggalkan tidak makan makanan walimah tersebut akan menimbulkan sebuah kerusakan ya, maka hendaknya dia makan. Na warakallahu ya. Ya qadib fitnah kemudian barakallahu. Nah, wa illa kalau ternyata tidak ya, fal afdal ayyab qa ala shaumi. Maka dia yang afdal tetap puasa. Na warakallahu. Ya. Kalau itu dalam kemudian barakallahu. Tapi biasanya nama barakallahu kalau ada semacam ini sahibul hajah itu maklum gitu ya, maklum. Maklumlah. Nanti pas pulang dikasih bawaan lebih. Ya gitu ya. Berkati double. Oke, berkatnya do, double. Wah, kita di puasa ya, gak makan ya. Ini kasih berkat double. La warakallahu. Ngerti ya? Ya khari fitnah makmujian para kelawi. Nah. Ya khari fitnah makmujian para kelawi. Kemudian yang terakhir. Dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Annal masyru' liman kan muftiran. Yang disyariatkan bagi mereka yang tidak berpuasa saat diundang. Dan dia datang dalam undangan tersebut. Ya. Hendaknya dia makan. Ya. Khalifah bin Rahmanul Rahmukumujian Barakallahu. Likoli alaih salatu wassalam. Fal yut'am makan. Hendaknya makan. Dimakan. Amarakallahu fikum. Ya. Khalifah bin Rahmukumujian Barakallahu. Dan termasuk perkara yang enggak seyukianya. Ya. Masa dia datang. Amarakallahu fikum. Sudah dia datang. Dinggurno dibiarkan saja makanan itu enggak dimakan sama sekali. Nah, itu bisa menimbulkan persepsi-persepsi yang liar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Kok makannya utuh ini? Enggak disentuh sama sekali. Jangan-jangan makanannya ada racunnya ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seudon-seudon yang akan muncul. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kuali fitnah makmum. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan. Kuali fitnah makmum. Nah, walaupun dalam bab ini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait dengan hukumnya, hukum makannya, makanan dalam walimah tersebut, bagi mereka yang telah mendatangi walimah tadi. Nah, apakah hukumnya wajib atau selainnya. Nah, warakallahu alaikum. Ya khali fitnah makmujian barakallahu alaikum. Halil wujub awla. Ya khali fitnah makmujian barakallahu alaikum. Maka sebagian para ulama mengatakan innahu lil wujub. Ya. Puasanya, nah, warakallahu alaikum. Makan. Makanan bagi mereka yang telah datang dalam acara pesta pernikahan tadi. Wajib makan. Nah, warakallahu alaikum. Ya khali fitnah makmujian. Di zahir al-amri, berdasarkan zahir dari perintah tersebut. Ikhwali fitnah makmum. Alasannya, dikarenakan orang yang mengundang bikin makanan, itu tujuannya apa? Supaya dimakan lah, nawar gitu ya. Ikhwali fitnah makmum, jangan para kelof. Ya, bikin makanan itu enggak gampang. Ya. Udah capek-capek kan gitu ya, nawar kelof. Ya. Ada puding, ya, ada dawet, ya, ada kambing guling. Itu kalau kita melihat upayanya orang yang bikin, wah luar biasa itu. Kok ternyata dinggurno, enggak dimakan sama ini. Inna amarakallahu fikum bisa menimbulkan persepsi yang jelek tadi. Inna amarakallahu fikum. Pengen dimakan, ikhwan fillah makmumujian barakallahu. Nah, ikhwan fillah makmumujian. Nah, wallah alam bisawab. Jadi sekali lagi, nama warahmatullahi wabarakatuh, berkaitan dengan apa makannya, nama ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib karena zahirnya hadis, ada yang mengatakan wajib kifayah. Iya, wajib kifayah. Nah, wajib kifayah berarti kalau sudah ada yang makan, sudah, nama warahmatullahi wabarakatuh, yang lain gugur. Nama warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khalifitin rahmanu warahmatullahi ala kulihal, iya. Hadis-hadis ini disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hukum-hukum walimah. Berkaitan dengan orang yang diundang. Dan apa yang harus ia lakukan ketika dia mendatangi undangnya. Nge. Ya, khalifitullah makmumah. Mungkin demikian bisa kita sampaikan. Ini ada satu pertanyaan. Nah, terkait dengan ritual melempar bunga tadi namanya kita contohkan amar kalau apakah termasuk enam keharaman atau kesyirikan? Yang jelas itu tidak ada dalam enam tuntunan syariat kita. Ada enggak? Antum dapat tidak? Minimalnya ikhwan fillah rahimakumullah tasabbuh bil kufar. Yeah. Minimalnya itu tasabbuh bil kufar. Yeah. Kata Rasul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabba bikum min fawmin." Karena siapa yang tasabbuh terhadap satu kaum maka dia termasuk. Ya, yeah, kaum tersebut. Dan terkait permasalahan ini itu Islam sangat tegas sekali. Nih. Yeah. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim menyebutkan efeknya. Efek buruk dari tasabbuh. Nih, namaraqlaw. Mungkin zahirnya seperti itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim, tasabbuh zahir tu'addu ila tasabbil batin. Nih. Tasabbuh secara zahir, nih, itu bisa mengakibatkan tasabbuh batinnya. Walaitu fillah. Dan antum cari tentang ritual semacam itu, tentang kebiasaan semacam itu, na'am barakallahu fikum dalam apa? Dalam ajaran Islam ada enggak? Na'am barakallahu fikum. Sehingga dihindari na'am barakallahu fikum. Ya khali bitnah makmumah. Minimalnya itu na'am barakallahu fikum. Apalagi sampai ada keyakinan. Nah, ini keyakinan ini yang keyakinan yang mukhtas. Yang dapat awar kelawaf kum diyakini dia cepat menikah nawar kelawaf. Ya, ini keyakinan yang mukhtas nawar kelawaf. Wallah alam besok. Ya, mungkin demikian penjelasan kami. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa khuru ta'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.